بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab zakat, pembahasan-pembahasan zakat dari kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca hadis yang kedua dalam bab ini, yaitu hadis yang panjang tertulis di sana surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang beliau sebutkan bahwa ini adalah hasil daripada apa yang beliau ketahui dari kewajiban zakat, perincian kewajiban zakat dari Rasulullah SAW yang diwajibkan atas kaum muslimin. Ya. Sebelum kita melanjutkan pada hadis yang berikutnya, terlebih dahulu kita akan memetik beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Mungkin kita masih ingat sebagian yang kita sebutkan pada kesempatan itu. Di sana disebutkan beberapa keterangan tentang zakat, di antaranya adalah tentang nisab, aturan nisab pada zakat unta, kemudian kambing, kemudian juga perak, dan beberapa yang terkait dengannya, dengan hukum zakat. Nah, di sini kita akan sebutkan beberapa faedah tersebut. Dari riwayat itu kita mendapat suatu pelajaran. Yang pertama adalah tentang nisab-nisab zakat. Nisab-nisab zakat pada beberapa harta benda yang wajib dizakati. Dan itu menjadi suatu syarat di dalam barang-barang tersebut atau harta benda tersebut. Sehingga ketika suatu harta benda yang dizakati itu belum mencapai nisabnya, berarti belum ada zakatnya. Sekalipun mungkin ada nilai yang cukup besar, ya, anggap misalnya tersebut kemarin tentang kambing 40 ekor baru dikatakan mencapai nisab, padahal harga kambing ya anggap rata-rata, anggap misalnya 2 juta saja, kalau 39 sudah bisa kalikan 2 berapa juta itu. Ya. Nah, ini punya nilai besar. Namun sekalipun sebesar itu, tapi belum ada zakatnya. Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Nah, jadi hadis-hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa di antara tuntunan Islam dalam bab zakat ini, bahwa zakat-zakat baru diwajibkan pada harta benda yang ditentukan dan ketika telah mencapai nisab. Nanti kita akan sebutkan kembali insyaallah nisab-nisab tersebut. Sebelum itu, masalah yang lain, atau nisab, ya insyaallah terpahami ya. Jadi bilangan terendah ya, yang pada bilangan tersebut diwajibkan zakat. Di sana ada masalah lain terkait dengan nisab ini, yaitu apakah dipersyaratkan nisab sepanjang satu tahun, yakni satu haul. Nah, ini juga terkait dengan syarat yang lain, yaitu berlangsungnya atau berlalunya satu tahun pada barang-barang tersebut yang telah mencapai nisab. Dan ini akan dijelaskan pada hadis-hadis yang lain juga nanti insyaallah pada waktunya. Nah, di sini ada suatu pembahasan ulama, apakah dipersyaratkan nisab ini terus terpenuhi selama satu tahun itu, atau nisab ini cukup di awal dan di akhir saja. Artinya di awal tahun dan di akhir tahun saja. Ya, para ulama rahimahullah berbeda pendapat. Sebagian ulama seperti dalam mazhab Hanafi disebutkan bahwa menurut mereka yang penting adalah awal dan akhir, sehingga bila terjadi kekurangan dari nisab di pertengahan tahun, bagi mereka gak ada masalah, kewajiban tetap berlaku ya pada akhir tahun. Jadi nanti prakteknya misalnya tadi kita contohkan kambing yang 40 ekor ya, misalnya pada awal bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah ya, Ramadan awal tahun, awal Ramadan pada tahun itu sudah 40. Untuk satu haul berarti awal Ramadan tahun berikutnya 1442 Hijriah. Nah, yang penting di awal ini 40 dan di akhirnya 40 juga atau lebih. Misalnya di bulan Syawal ya tinggal 38. Di bulan Dzulhijjah berkurang lagi, tinggal 30. Disembelih sampai tinggal 30. Sekian bulan berikutnya ada yang beranak sampai akhirnya Ramadan 1442 Hijriah sudah 40 lagi atau lebih. Nah, menurut mazhab Hanafi ketika itu keluar zakatnya satu ekor ya, jadi berkurangnya di tengah-tengah haul bagi mereka gak ada masalah, gak merubah hukum tersebut. Pendapat ulama yang lain dari mazhab-mazhab yang lain mengatakan persyaratan tercapainya nisab ini harus sepanjang tahun. Kalau mengalami kekurangan di pertengahan, maka perhitungannya berubah lagi, dimulai lagi dari awal ketika mencapai nisab. Sehingga misal tadi kita contohkan ya, awal Ramadan 1441 Hijriah 40 ekor, Syawal berkurang jadi 38, Dzulhijjah berkurang jadi berapa? 30. Ya, kemudian nanti bulan Rajab baru mencapai 40 lagi. Ya. Bulan Rajab baru mencapai 40 lagi. Setelah Rajab, Syaban, Ramadan. Ya kan? Tahun berikutnya 1452. Ulama-ulama yang berpegang dengan mazhab ini mengatakan, ya Ramadan tahun itu belum keluar zakat. Karena apa? Karena telah mengalami kekurangan nisab, baru mulai terpenuhi lagi pada bulan Rajab. Jadi itu mulai awal lagi. Ya, mulai awal lagi. Berarti awal haul diganti menjadi bulan Rajab 1441 Hijriah. Ya, Ramadan berarti baru 2 bulan. Ya, terus berjalan sampai Rajab tahun 1452. Selama Rajab ke Rajab tidak pernah berkurang dari 40. Baru ketiga itu dikeluarkan zakatnya satu ekor. Nah, ini pendapat ulama-ulama dari mazhab yang lain selain mazhab Abu Hanifah, Hanafi, seperti itu. Dan ini insyaallah lebih kuat. Pendapat ini lebih kuat karena beberapa hadis yang insyaallah kita akan baca di mana Nabi mengatakan tidak ada zakat pada suatu harta sampai melewati satu haul. Ya. Kemudian masalah yang lain yang juga terkait dengan syarat ya, yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadis ini adalah persyaratan saimah atau saum. Ya. Di dalam penjelasan tentang kambing disebutkan pada hadis ini, wa fi shadaqatil ghanami fi saimatiha, dan pada zakat kambing pada saimahnya. Apa makna saimahnya? Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nabi menyebut suatu sifat pada kambing itu yaitu saimah. Saimah ini artinya kambing yang digembalakan. Kambing yang digembalakan artinya makannya dari gembalaan itu. Dengan kata lain ya gratis, ya kan? Kita lepas di gunung cari makan sendiri, kita lepas di padang pasir cari makan sendiri, kita lepas di padang rumput cari makan. Nah, ini namanya kambing-kambing saimah. Ya. Nah, ulama mengambil suatu pelajaran dari hadis tersebut bahwa kalau begitu dipersyaratkan pada hewan-hewan yang dizakati itu adalah hewan yang saimah. Berarti kalau hewan yang tidak saimah, yaitu lawannya, berarti hewan yang kita kasih makan dengan biaya, ya, kambing gak pernah kita gembalakan, misalnya kita punya penggemukan kambing, ya kita biaya beli rumput, ya kan, kemudian mungkin ditambahi dengan ini dan itu rumputnya, terus tiap hari kita akan mesti makan dan itu biaya terus sepanjang tahun. Nah, ini bukan saimah yang seperti ini. Jadi tidak ada zakatnya sekalipun jumlahnya 40, sekalipun 80, sekalipun lebih. Kalau makannya seperti itu, ini bukan saimah. Ya. Tidak ada zakatnya sekalipun banyak. Nah, ini merupakan persyaratan ya, saimah. Dan kalau kita pikir ya memang ya itu biaya besar ya kan. Belum mesti untung, belum mesti, bisa jadi rugi ya, seorang yang ternak seperti itu. Nah, ini diantara hikmahnya ya, syarat-syarat tersebut. Nah, sekarang sa'imah ini berlaku pada kambing saja atau semuanya? Karena kalau kita baca kembali hari ini, Nabi menyebut pada kambing. Nah, para ulama berbeda pendapat juga, namun mayoritas para ulama, jumhur ulama berpandangan bahwa syarat ini juga mencakup hewan-hewan yang lain seperti unta dan sapi. Unta dan sapi juga punya syarat yang sama, yaitu sa'imah. Ya. Kemudian juga di sini dibahas pula oleh para ulama kita rahimahumullah, seberapa lama digembalakan itu. Mereka mengatakan ya, kalau hitungannya tadi per tahun, berarti mayoritas waktu dalam setahun itu digembalakan. Dalam arti mungkin saja kadang digembalakan, kadang tidak. Maka dilihat mana yang lebih banyak. Kalau lebih banyak yang digembalakan, berarti masuk sa'imah. Misal di total 4 bulan tidak digembalakan, berarti kan berapa? 8 bulan digembalakan. Ya, kita total dikalkulasi kurang lebih seperti itu. Nah, ini masih masuk sa'imah. Tapi kalau digembalakan cuma berapa? Ya, kalau di total sebaliknya cuma 3 bulan digembalakan. Selebihnya ya dikasih makan dengan biaya seperti yang tadi kita contohkan. Berarti ini sudah tidak masuk sa'imah. Ya, tidak terkena kewajiban zakat. Kemudian di sini kita akan melihat kembali perincian yang tersebut di dalam hadis ini. Ya. Perincian yang tersebut dalam hadis ini diantaranya disebutkan pertama adalah nisab pada unta, ya. Nisab pada unta. Bisa kita ringkas ya, nisab pada unta ini berarti kalau unta mulai dari 5 ekor, ya kan? 5 ekor unta. Sebelum mencapai 5 ekor belum ada zakatnya. Mulai 5 ekor. Nah, ketika mencapai 5 ekor, maka di situ ada zakat, yaitu 1 ekor kambing. Sampai pada bilangan 24, ya. Jadi berarti tiap kelipatan 5 di situ ada 1 ekor kambing. Ya, berarti ketika 10 ya 2 ekor, 15 3 ekor, 20 ketika 10 2 ekor, 15 3 ekor, 20 4 ekor, ya kan? Sampai 24. Ya, 24 masih tetap ikut yang 20. Ketika 25, nah, mulai zakat yang lain. Dari 25 sampai 35 kewajibannya bintu makhab unsa, satu ekor unta betina yang umur 1 tahun. Kemudian mulai berikutnya 36 sampai 45 kewajibannya satu ekor unta betina juga yang umur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Berikutnya 46 sampai 60 ya, kewajibannya juga satu ekor unta betina yang umur 3 tahun masuk ke 4. Hiqqah. Ya, kalau yang 2 tahun bintu lagun, kalau yang 1 tahun bintu makhat. Kalau sudah mencapai 61 sampai 75, maka kewajibannya jazah, yaitu 1 ekor unta betina yang umur 4 tahun masuk tahun kelima. Dari 76 sampai 90 zakatnya 2 ekor bintu lagun, 2 ekor unta betina yang umur 2 tahun masing-masing 2 tahun masuk tahun ketiga. Dari 91 sampai 120 kewajibannya 2 ekor unta betina hiqqatan yang umur 3 masuk ke 4. Kemudian dari 120 dan selebihnya maka tiap 40 ekor 1 bintu lagun umur 3 masuk ke 4, 2 masuk ke 3. Ya. Dan tiap 50 ya ada hiqqah, yaitu umur 3 tahun masuk tahun keempat. Ya. Nah, itu ringkasan dari apa yang terdapat di dalam hadis terkait dengan zakat unta atau nisab zakat unta. Kemudian tersebut pula di sini setelah zakat unta adalah nisab zakat kambing. Ya. Untuk kambing maka dimulai dari 40. Jadi nisab ya kambing adalah 40 ekor. 40 ekor. Mulai 40 berarti mulai nisab dan mulai perhitungan haul. Di situ ada satu kewajiban, yaitu satu ekor kambing ya sampai jumlah 120. 121 sampai 200 2 ekor kambing. 201 sampai 300 3 ekor kambing. Dan seterusnya maka tiap 100 1 ekor kambing. Ya. Itu ringkasan zakat kambing yang tersebut di dalam hadis ini. Nah, di sini pada bilangan-bilangan yang antara satu nisab ke nisab yang lain tidak ada kewajiban apa-apa. Ya, ini disebut oleh ulama dengan istilah al-awqas. Ya. Al-awqas adalah bilangan-bilangan yang antara dua nisab itu. Misalnya antara 40 sampai 121. Ya. Antara ini namanya awqas. Tidak ada zakatnya. Jadi sekalipun kalau kita mau hitung dengan kelipatan ya 40 40 lagi 80 40 lagi 120 ya kan. Kalau 40-an sudah 3 ekor ini kan. Tapi enggak ada kewajiban kecuali satu saja. Ya, ini juga masih kemurahan dalam Islam, dikasih kemudahan. Baru ada kewajibannya lagi ketika 200 atau 121 sampai 200. Ya. Jadi antara nisab ke nisab yang lain atau antara nisab ke nisab yang lain namanya awqaf, tidak ada di sana kewajiban apapun. Kemudian juga di sini disebutkan nisab perak ya, wafir riqah. Perak yaitu 200 dirham. Nah, insyaallah ini akan kita bahas nanti pada hadis berikutnya sekaligus dengan emas, karena nanti pada hadis yang ketujuh akan disebutkan nisab emas dan perak. Maka insyaallah kita bahas pada penjelasan hadis ketujuh itu insyaallah. Kemudian juga disebutkan pada hadis ini larangan untuk apa? Menggabung atau memisah ya sesuatu dari harta-harta zakat itu demi lari daripada kewajiban zakat. Nah, ini tidak boleh. Nabi katakan wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyyatas shadaqah. Ya, tidak boleh digabung antara yang terpisah, juga tidak boleh dipisah antara yang tergabung. Karena apa? Karena takut kewajiban sedekah atau kewajiban zakat. Ya, jadi ini di sini kita bisa mengambil suatu pelajaran pula bahwa ya, setiap muslim harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau apa? Mengelabuhi para pengambil zakat itu ya bisa saja dengan mudah mungkin akan melakukan itu. Tapi Allah Maha tahu. Ya. Allah Maha tahu. Orang mungkin juga melakukan rekayasa tertentu. Mungkin juga bisa, tapi Allah Maha tahu niatnya. Kenapa dibuat seperti ini? Kenapa dibuat seperti itu? Ya, jadi kalau orang mau niat buruk ya bisa saja. Tapi ingat bahwa Allah Azza wa Jalla Maha tahu. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini. Yang kedua dari kata-kata tadi dalam hadis, kita juga bisa mengambil suatu pelajaran di sini bahwa di sana ada sesuatu yang tergabung, ada sesuatu yang terpisah. Nah, ini apa di antara patokannya ya untuk apa namanya hewan-hewan zakat ini. Ulama menyebutkan bahwa ini patokannya ya, yang berkumpul atau yang terpisah adalah dengan kandangnya dan tempat gembalaannya. Misal begini ya, sekian ekor kambing tadi ya, kandangnya ya, bermalamnya di satu tempat jadi satu, gembalaannya kambing-kambing ini juga di satu tempat. Ini berarti mujtami ya, hewan yang terkumpul dalam ya, ini satu hitungan ya. Kalau itu terdiri dari milik dua orang ya, misalnya ya, satu orang punya tempat seperti itu, yang lain saya titip sudah ya, saya titip. Jumlahnya berapa punya kamu? Ya, punya saya belum banyak, punya saya baru 30 ya, digabung di situ sehingga menjadi satu tempat gembalaan, satu apa, kandang tempat bermalam. Maka ini terhitung satu kelompok ya, sekalipun pemiliknya dua ya, beda ya. Jadi ini yang dimaksud dengan mujtami. Maka misal yang tadi kita sebutkan ini, ketika mau pengambilan zakat, yang punya 30 tadi mengatakan ya, punya saya ambil dulu. Nah, ini berarti mau memisah ya kan, sesuatu yang asalnya satu. Ini tidak boleh. Nah, terus bagaimana pembagian kewajiban itu? Ya, silakan dirembuk ya kan, dengan ketetapan yang adil. Dia punya 30 ya, untuk mudahnya misalnya yang satu juga punya 30, kan jadi 60 Ya, zakatnya satu, ya sudah, berarti nanti kita setengah-setengah. Ya, ambil satu kambing misalnya, diambil oleh pemungut zakat, yang diambil kambing saya, berarti kamu harus bayar saya setengah harga kambing itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Ya, ya. Dan juga berarti pula ketika kambing-kambing itu berbeda tempat gembalaan, berbeda apa tempat bermalamnya, itu berarti ya perhitungan sendiri-sendiri. Kemudian di dalam hadis ini juga disebutkan beberapa jenis hewan yang tidak boleh dijadikan zakat. Nabi katakan wala yukhraju fi shadaqati harimatun wala zatu awarin wala taisun illa an yasha'a al-musaddiq. Kemudian tidak boleh dikeluarkan pada zakat ini harimah, zatu awar dan tais. Nah, jadi di sini kalau gitu sebelum kita terangkan beberapa kalimat tersebut atau beberapa kata tersebut, di sini ada beberapa harta yang tidak boleh dijadikan zakat, dalam arti jangan itu yang diberikan ke amil zakat. Sebaliknya pula di sana ada larangan bagi pengambil zakat atau amil untuk milih, ya, yang istimewa. Ya, jadi di sini dua pihak ada rambu-rambunya. Bagi pemilik hewan-hewan itu jangan memberikan kepada amil zakat kambing-kambing yang tidak layak, ya. Seperti di sini disebutkan beberapa ciri tadi, nanti kita akan sebutkan. Begitu pula sebaliknya, bagi amil juga kena rambu-rambu. Enggak boleh dia mengambil semaunya. Ya, karena dia amil, saya mengambil semau saya. Saya pilih yang paling istimewa. Ya, pejantan yang super, yang paling istimewa itu saya ambil. Ya, enggak boleh juga seperti itu. Ya. Jadi di sini kalau begitu, masing-masing punya rambu-rambu dalam syariat ini, diperhatikan. Dan intinya kambing yang diambil atau yang diberikan adalah yang sedang-sedang. Nah, di sini disebutkan tiga contoh, ya. Pertama, kata Nabi SAW, termasuk yang dilarang adalah harimah. Harimah ini adalah yang sudah tua, allati saqatat asnanuha, yang gigi-giginya saja sudah tanggal. Ya, ini jangan yang seperti ini sudah enggak bermutu, ya. Jadi yang punya kambing-kambing itu jangan memberikan sebagai zakatnya yang seperti ini. Ya. Yang kedua, zatu awar. Zatu awar ini yang punya cacat, ya. Al-awar itu al-aib. Ya, ma'ibah. Jadi yang punya cacat, ya tentunya yang namanya cacat ini kan macam-macam, ya. Yang punya cacat ini kan macam-macam. Nah, apapun cacat-cacatnya itu, bila itu terhitung cacat yang punya pengaruh terhadap nilai atau harga kambing tersebut, ya jangan dikeluarkan. Tapi kalau cacat yang tidak berarti, ya nggak mempengaruhi nilai harga, ya nggak begitu masalah, sehingga seperti tidak cacat, ya seolah-olah seperti itu, maka itu insya Allah masih boleh. Tapi kalau cacat, mana cacatnya? Nah, misalnya tadi matanya sudah tidak bercahaya lagi, ya putih semua. Nah, jelas ini mengurangi harga kambing, ya kan? Atau kakinya buntung misalnya. Nah, cacat-cacat yang punya pengaruh seperti ini, ya jangan dijadikan sebagai zakat. Ya, enggak boleh. Begitu pula cacat-cacat yang lain yang semakna. Kemudian yang ketiga disebut oleh Nabi SAW, wala taisun. Taisun adalah pejantan. Nah, ini larangan bagi siapa? Bagi yang mengambil zakat. Kalau tadi 1-2 tertuju kepada para pemilik hewan-hewan itu. Yang ketiga, ini larangan lebih tertuju kepada siapa? Kepada amil zakat. Amil jangan mengambil tais pejantan. Nah, pejantan ini biasanya kan memang dipilih yang bagus, ya. Sehingga bagi pemilik hewan-hewan itu, ini sangat bernilai. Nah, amil zakat jangan mengambil yang itu. Ya. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga menasihatkan kepada Mu'ad radhiyallahu an, ya kan? Wattaqi da'wat al-mazlum. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terzalimi. Ya. Ketika ngambil zakat, diambil yang seperti ini sehingga merasa terzalimi. Bisa jadi dia berdoa kepada Allah untuk kecelakaan ambil zakat itu. Ya. Wattaqi da'wat al-mazlum. Nah, itu nasihat Nabi. Jadi yang seperti ini atau mungkin yang semakna dengan itu. Misal ya betina, tapi memang sebagai indukan. Ya. Sehingga ini juga anggap ini super, enggak boleh diambil pada dasarnya. Kenapa? Karena memang ini istimewa. Nah, jangan diambil yang itu. Illa ayyasha'al musaddiq, kecuali kalau yang punya mengizinkan, sukarela. Misalnya yang punya itu, oh ini untuk zakat, saya mau pilih yang paling bagus, ya silakan kalau dia ingin. Ya, tapi bagi amil tidak mengambil yang itu, ya, serta merta memaksakan kehendaknya, tidak, ya, karena khawatir mendolimi. Ya, dan juga tentunya dikiaskan padanya hal-hal yang istimewa yang lainnya. Nah, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan tentunya di sana ada pelajaran-pelajaran yang lain. Ya, namun untuk sementara ya kita cukupkan dulu pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, Allahu a'lam bissawab.